Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Baik, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab an-nasab. Dan Sibawaihi rahimahullah menamainya dengan babu al-idhafah, sedangkan Ibn al-Hajib menyebutnya dengan babu an-nisbah. Dan hakikat dari tiga istilah ini adalah satu sama, yaitu ilhaqul ismi ya'an musyaddadatan fi akhirihi, menyertakan pada akhir isim ya yang bertasydid. Liyakuna isman lil mansubi ba'da isman ba'da an kana isman lil mansubi ilaih, agar ia menjadi isim yang disandarkan kepada isim yang lain setelah sebelumnya ia menjadi isim yang disandari, agar ia menjadi isim yang disandarkan kepada isim yang lain setelah sebelumnya ia menjadi isim yang disandari. Ya. Faedahnya sama dengan sifat, ya, sama dengan sifat. Yaitu apa? Untuk mentaudih pada yang ma'rifah dan untuk mentakhsis pada yang nakirah. Dan kalau kita perhatikan bahwasanya sifat-sifat seluruhnya ia mansub, ya kan? Mansub. Disandarkan kepada yang lain, yaitu pada mausuf. Maka demikian pula an-nasab. Ya, nasab. Nanti akan dijelaskan bahwasannya taudih, taksis. Nah, itu bisa dihasilkan dengan disandarkan kepada kabilahnya. Seperti Utsaibi. Atau kepada tempat kelahirannya, negeri kelahirannya. Ya, Madani misalkan. Atau kepada keahliannya, ya, fakihi misalkan. Atau kepada sifatnya yang ia terbedakan dari yang lain dengannya, siasi. Atau kepada ilmu yang ia terbedakan padanya dari yang lainnya, nahwi, sorfi, balaghi, dan yang semisalnya. Qala Ibn Malik rahimahullah, ya'an kayal kursi zadu lin nasab wa kullu ma talihi kasruhu wajab. Ya, yang seperti ya yang ada pada kursi, ya seperti ya yang ada pada kalimat al kursi, mereka menambahkannya tersebut lin nasab, untuk nasab. Wa kullu ma talihi kasruhu wajab, dan setiap huruf yang ya ini datang setelahnya wajib di kasrah. Dan ucapan beliau rahimahullah, ya seperti ya kursi, ini memberikan faedah bahwasanya ya yang ada pada kursi itu bukan untuk nasab. Ya, bukan untuk nasab. Kenapa? Li'annal musyabbaha bihi ghairul musyabbah. Karena sesuatu yang dijadikan tempat penyerupaan, ya, itu bukanlah sesuatu yang diserupakan. Ya, sesuatu yang dijadikan sebagai penyerupaan tentunya bukan ya sesuatu yang diserupakan dengannya. Seperti Zaidun, Zaidun mitlu Amrin misalkan. Zaid seperti Amr. Apakah Zaid itu Amr? Bukan. Ya, hanya saja di situ ada wujuh asyabah, sisi-sisi keserupaan. Untuk kita bisa mengetahui mana itu yang dia ya merupakan ya, yang dia adalah akhir kalimat seperti al-kursi, dengan ya yang dia merupakan ya nasab seperti wasri, maka bisa diketahui dengan bahwasanya ya nasab kalau dia digugurkan, dibuang, itu la yukhillu bil ismi, tidak merusak makna isim. Iya. Kenapa? Li baqa'i dalalatihi 'alal makna, karena tetap ia menunjukkan pada makna yang utuh. Iya, tidak rusak maknanya. Iya. Basri dibuang ya-nya Basrah misalkan. Enggak rusak. Adapun kursi, al-kursi dibuang ya-nya jadi al-kurs. Maka ini rusak, tidak memberikan makna. Itu diantara cara untuk kita bisa membedakan antara ya an-nasab dengan ya yang merupakan akhir dari satu kata. Kalau ia dibuang ya-nya rusak, berarti ya-nya akhir dari kata tersebut. Kalau tidak rusak, berarti ya-nya ya nasab. Ayo kita baca penjelasan dari Asy-Syarih Ibnu Aqil rahimahullahu taala. إذا أريد إضافة شيء إلى بلد أو قبيلة أو نحو ذلك. Apabila dikehendaki penyandaran sesuatu kepada balad, negeri, satu negeri atau satu kabilah apa yang semisal itu, maka caranya adalah ju'ila akhiruhu ya'an musyaddadatan maksuran ma qablaha, akhirnya dijadikan ya yang bertasydid, yang sebelum ya yang bertasydid ini di kasrah. Fayuqalu fil nasabi ila Dimashq, maka dikatakan pada an-nasab kepada Dimashq, Dimashqi, ditambahkan ya yang bertasydid dan sebelum ya-nya wajib di kasrah, Dimashqi. In al-mansub ila Dimashqa, seorang yang disandarkan kepada kota Damaskus, negeri Damaskus. Wa ila Tamim, dan yang disandarkan kepada Tamim, contohnya Tamimi, kepada Ahmad, Ahmadi, dan seterusnya. Baik, di situ ada catatan kaki nomor 2. Ma dzakarahu huwa at-taghyirul lafdhi alladhi yuhdithuhu an-nasab, apa yang disebutkan oleh beliau adalah perubahan lafdhi yang dimunculkan oleh an-nasab. Apa itu at-taghyir al-lafdhi yang disebutkan? Yaitu ziyadatu ya'in musyaddadah fi akhiri al-mansub ilayh, ditambahkan ya yang bertasydid pada akhir isim yang mansub ilaih sehingga berubah menjadi al-mansub. Ya an kayal kursiyyi zadu lin nasab, ini hukum yang berkait dengan lafaz. Wa hadha huwal qiyas, dan itulah yang sesuai dengan qiyas. Wa syadzat nisabun, dan kata beliau di sini al-mu'alliq syadz istilah nisab. Wa mimma lam yadhkurhu anna min at-taghyir al-lafdhi alladhi yuhdithuhu an-nasabu anna i'rab al-ism yantaqilu ila al-ya'i allati tadhharu 'alayha harakatu i'rab al-ism. Di antara hal yang belum disebutkan adalah bahwasanya di antara perubahan lafdhi yang lain yang disebutkan atau yang dimunculkan oleh nasab adalah bahwasanya i'rabnya isim berpindah kepada ya nasab setelah sebelumnya pada akhir isim. Berubah kepada ya nasab. Allati tadhharu 'alayha harakatu i'rabil ismi, yang mana tampak padanya harakat i'rabnya isim. Jadi at-taghyir al-lafzi dengan sebab nasab ini ada dua ya. Yang pertama penambahan ya yang musyaddadah, yang kedua perubahan atau perpindahan i'rab yang tadinya pada akhir kata kepada ya nasab. Kemudian yang berikutnya, walam yadhkur anna an-nasaba yuhditsu taghyiran ma'nawiyan, dan beliau tidak menyebutkan bahwasanya nasab itu memunculkan perubahan maknawi. Apa itu? Wa huwa sayruratuhu isman lil mansub, ia berubah menjadi isim yang mansub. Ba'da an kana isman lil mansubi ilaih, setelah sebelumnya ia menjadi mansub ilaih, sudah kita lewatkan. Makna al-mansub dan al-mansub ilaih. Wa yuhditsu taghyiran hukmiyan, dan juga ia memunculkan perubahan hukmi. Wa huwa mu'amalatuhu mu'amalat as-sifatil musyabbahati, yaitu ia diperlakukan seperti perlakuan sifat musyabbahah. Fi raf'ihi al-mudmara wal-zahira, dalam hal ia merafakan isim dhamir ataupun isim zahir. Wa yakunu marfu'uhu na'iba fa'ilin, dan jadilah marfu'nya yang dirafakan oleh isim nasab ini sebagai na'ib fa'il, sebagaimana marfu'nya sifat musyabbaha. Taqulu anshudatun hijaziyatun nagamtuha, engkau katakan dalam contoh nasyid-nasyid hijaziyah nagamtuha, saya lendangkan. Nagamtuha i'rabnya na'ibu fa'ilin, na'ibu fa'ilin. Nah, ada contoh yang lebih jelas ya, seperti hadza makkiyun abuhu, ini adalah orang yang berasal dari Makkah, abuhu bapaknya. Kemudian pada bait berikutnya, 856 beliau mengatakan wa mithlahu mimma hawahu hdzif waja ta'nitsin ta'nitsina wa maddatahu la tuthbita wa mithlahu dan yang semisal ya kursi mimma hawahu dari isim yang mencakupi ya tersebut ihdzif buanglah jadi dibuang kalau hendak dijadikan sebagai isim yang mansub kursi ingin dijadikan isim mansub dibuang ya-nya yang itu merupakan akhir isim ditambahkan padanya ya yang baru yang bentuknya sama ya yang bertasydid juga ya wa ta ta'nisin au maddatahu la tusbita kemudian ta ta'nis ataupun ta'nis dengan mad ini ta'nis dengan alif maksurah la tusbita jangan kau tetapkan pada isim yang mansub ya Makkah jadi makki gitu Makkah akhirnya ta'nis maka ketika dijadikan isim mansub dibuang ta'nya makki iya ummah ummi ya. Atau yang akhirnya adalah huruf mad yaitu alif maksurah ya alif maksurah itu pun sama dibuang ya nanti akan kita baca penjelasannya paham ya wa mithlahu mimma hawahu hdzif waja semisal ya kursi dari isim yang mencakupi ya tersebut buanglah kemudian ta ta'nits dan alif ta'nits maksurah jangan kau tetapkan pada isim mansub dan itu nanti ada rinciannya ya jadi wa mithlahu mimma hawahu hdzif maksudnya adalah dibuang setiap ya yang ada pada kalimat ataupun setiap ya yang seperti yang ada pada kursi ya. Dibuang setiap ya seperti ya yang ada pada kursi yaitu ya yang bertasydid setelah 3 huruf atau lebih karena sebab masuknya ya nasab nah, jadi maksud dari ucapan beliau wa mithlahu mimma hawahu hdzif dan yang semisal ya kursi semisal ya kursi maksudnya ya yang bertasydid yang datang setelah 3 huruf atau lebih itu buanglah karena sebab masuknya ya nasab kemudian wa in takun tarba'u dza tsanin sakan wa in takun tarba'u dza tsanin sakan fa qalbuha wawan wa hadzuha hasan wa in takun tarba' apabila takun iya ini takun isimnya hiya kembali kepada maddatu ta'nits ta'nits dengan mad yaitu alif maksurah saja itu saja kembalinya kepada itu saja dari apa yang sebelumnya wa in takun tarba' apabila ta'nits dengan alif maksurah tarba'u menempati urutan ke-4 dza tsanin sakan yang mana huruf keduanya adalah sukun apabila ya ta'nits dengan alif maksurah itu menempati urutan ke-4 yang mana huruf keduanya sukun maka faqalbuha wawan wa hadzuha hasan maka dibalik diubah ya diubah dibalik alif ta'nits maksurah tersebut dengan wawu nah ini boleh wa hadzuha hasanun ya dan membuangnya membuang apa alif ta'nits maksurah tersebut lebih bagus ya dikatakan oleh sebagian asy-syarih al-hudhari kalau enggak salah kata beliau al-arjahu kaunuhu khabara an hadziha hasan ya hasan. Wa hadfu hasan yang lebih rajih dia i'rabnya sebagai khobar dari hadfuha. Wa hadfuha hasanun, dan membuang alif ta'nits maqsurah tersebut adalah bagus. Ya. Jadi hasan yang lebih rajih sebagai khobar dari hadfuha. Terus mana khobarnya faqalbuha? Kata beliau rahimahullah, wa khobaru qalbiha mahdhuf. Adapun khobarnya qalbuha itu dibuang. Kenapa? Lil isyari bihi. Ya, karena sudah diketahui dengan adanya khobar dari hadfu hasan itu. Ya. Apa takdirnya? Takdirnya jaiz. Ay jaiz ini faqalbuha jaiz. Faqalbuha wawan jaiz wa hadfuha hasan itu. Membalik alif tersebut, alif ta'nits maqsurah tersebut menjadi wawu itu boleh. Dan membuangnya bagus. Iya, bagus. Kenapa dibuang? Khobarnya qalbuha liyakuna munabbihan ala rujhani al-hadf, untuk menanbih, mengingatkan bahwasanya hadf membuang alif tersebut yang menduduki posisi keempat dalam keadaan huruf keduanya sukun, membuangnya alif tersebut, membuang alif tersebut itu lebih rajih. Ya, lebih apa? Rajih. Ya. Insyaallah sudah paham ya. Wa in takun tarba'u dha thanin sakan fa qalbuha wawan wa hadfuha hasan. Apabila mad ta'nits atau alif ta'nits maqsura itu menempati huruf keempat yang mana huruf keduanya sukun, maka membalik alif tersebut menjadi wawu boleh. Membuangnya itu lebih bagus. Ya, lebih bagus. Kemudian kita baca penjelasannya atau syarahnya dari Asy-Syarih rahimahullahu taala. Ya. Ya'ni annahu idza kana fi akhir al-ismi ya'un ka ya'il kursiyyi fi kauniha musyaddadatan waqi'atan ba'da thalathati ahrufin fasu'idan wajaba hadfuha waja'lu ya'in nasabi mawdi'aha. Ya, ini apabila pada akhir isim ada ya seperti ya kursi, yakni kauniha musyaddadah, yaitu ya yang bertasydid, waqi'ah ba'da thalathati ahruf, yang datang setelah tiga huruf atau lebih, empat huruf atau seterusnya, maka wajib hadzuha, wajib membuang ya tersebut, waja'lu ya'in nasabi mawdi'aha, dan menjadikan ya nasab menempati tempatnya. Fayuqalu fin nasabi ila syafi'i, maka dikatakan pada nisbah kepada syafi'i, dibuang dulu ya'nya, maka dikatakan syafi'i, al-mansubila al-imam syafi'i, orang yang bermadhab syafi'i. Al-syafi'i, al-imam syafi'i. Ya, ketika diganti ya'nya menjadi ya nisbah, maka dia bukan al-mansub ilaih, tapi al-mansub, seorang yang disandarkan kepada mazhab al-syafi'i. Adapun kalau ya-nya ya akhir kalimat, al-syafi'i ya, al-imam syafi'i, mansub dia. Tapi kalau dia al-mansub ilaih dia. Tapi kalau ya-nya diganti dengan ya yang baru, ya nasab, nah ya nasab, maka al-syafi'i yaitu al-mansub ilaih, al-imam syafi'i, pengikut mazhab al-syafi'i. Ya. Wa fi nasabi ila marmiyin marmiyun, kemudian pada apa yang dinisbahkan kepada marmi, maka dikatakan marmiyun. Iya, dibuang ya dari akhir kata, kemudian ditambahkan ya baru, ya nisbah yang sama-sama ya bentuknya, tapi hukumnya berbeda. Ya, hukumnya berbeda. Wa kadzalika in kana akhirul ismi ta'tanisi, demikian pula apabila akhir isimnya adalah ta'tanis, maka wajib hadzuha lin nasabi, wajib dibuang untuk nasab ini. Ya, wajib dibuang untuk nasab ini. Mereka menyebutkan alasannya adalah yaitu agar tidak berkumpul dua tanda ta'nis pada semisal contoh imra'atun makkiyatun. Seandainya tidak dibuang ya ta'tanisnya, ya maka akan dikatakan imra'atun makkatiyah, dan itu tidak disukai. Fayuqalu fin nasabi ila Makkah, maka dikatakan pada yang dinisbahkan kepada Makkah, Makki, Ummah, Ummi, dan seterusnya. Kemudian wa mithlu ta'tanifi fi wujubil hazfi lin nasabi alif ta'nifi al maqsurah, dan yang semisal ta'tanif dalam hal wajibnya untuk dibuang untuk nasab adalah alif ta'nif al maqsurah, ia pun harus dibuang. Kapan? Iya. Alif ta'nif al maqsurah wajib dibuang idza kanat khamisatan fa su'idan, yaitu apabila ia menempati huruf kelima atau lebih. Seperti hubara menjadi hubariyun. Hubara alifnya menempati huruf ke-5. Maka dia wajib dibuang. Kalau ia menempati huruf ke-4 bagaimana? Ya awrabi'atan mutaharrikan fani ma hiya fi. Ada rinciannya. Kalau ia menempati huruf ke-4 dalam keadaan huruf keduanya sukun, maka ini pun wajib dibuang. Aw rabi'atan mutaharrikan fani ma hiya fi, atau ia menempati huruf ke-4 tapi huruf keduanya per harokat, maka ini pun wajib dibuang alifnya. Seperti jamaza, di situ alif ta'nits maksurahnya menempati urutan ke-4, huruf keduanya per harokat mim, maka ini pun wajib dibuang. Jamazi, jamaza adalah sari' yusuf bihi al-himar, cepat. Iya. Yang disifati dengannya al-himar, keledai. Wa in kanat rabi'atan sakinan thani ma hiya fi ka hubla jaza fihi fiha wajhani. Adapun kalau alif ta'nits maqsurahnya menempati huruf ke-4 tapi huruf keduanya sukun, ya. Seperti hubla jaza fiha wajhan, maka boleh dengan dua sisi. Ya, boleh dengan dua sisi. Ahaduhuma al-hafu, sisi yang pertama dibuang alifnya, wahu al-mukhtar, dan itu yang dipilih sebagaimana yang disyaratkan oleh al-muallif rahimahullah dalam matan itu. Wahafuha hasan, membuangnya lebih bagus. Ketika menyebutkan qalb, beliau tidak menyebutkan khabarnya. Di situ ada tandi bahwasanya membuangnya lebih bagus. Fatakul, maka engkau katakan hubli. Wathani qalbuha wawan, dan yang kedua membaliknya, membalik alifnya kepada wawu. Fatakul, sehingga engkau katakan hublawi. Ya, hublawi. Nah, itu makna dari ucapan beliau. Wa mithlahu mimma hawahu hlif wata ta'nithin ta'nithinaw maddatahu la tuthbita. Wa in takun tarba'u dha thanin sakan fa qalbuha wawan wa hadfuha hasan. Semisal kursi, dari isim yang mencakupi ya, yang bertasydid, kemudian juga ta ta'nits, juga alif ta'nits maqsurah, jangan kau tetapkan alias dibuang. Wa in takun tarba'u dha thanin sakan, adapun apabila alif ta'nits maqsurahnya menempati huruf ke-4 kemudian huruf keduanya sukun, maka membaliknya, membalik alif tersebut kepada wawu boleh, dan membuangnya bagus. Kemudian bait berikutnya, li syibhihal mulhiqi wal asliyima laha walil asliyi qalbun yu'tama wal alif al jaiza arba'an azil kadzaka yal manqusi khamisan uzil wal hadzu fil ya rabi'an ahaqqu min qalbin wa hatmun qalbu thalithin ya'in. Ya. Karena keserupaan dengan alif ta'nits maqsurah, maka alif al-mulhiq, alif ilhaq, dan juga alif asli, malaha, diberikan kepadanya hukum yang tetap pada alif ta'nits maqsurah dari al-hadaf dan juga al-qalb yang sudah lewat. Jadi li syibhiha itu i'rabnya khabar muqaddam, mubtadanya malaha. Sehingga kalau kita balik ya urutan terjemahannya, dan itu lebih mudah, boleh dikatakan malaha li syibhiha al-mulhiqi wal asli, hukum yang tetap pada alif ta'nits maqsurah dari al-hadaf wal qalb itu ditetapkan pula untuk yang semisalnya ya dari alif al-mulhiq dan juga alif al-asli. Ya. Walil asliyi qalbun yu'tama, hanya saja untuk alif yang asli, pembalikan alif kepada wawu itu lebih dipilih. Yu'tama yani yukhtar. Yukhtar. Ya, kemudian wal alif al jaiza arba'an azil. Adapun alif yang iya melampaui ya huruf keempat maka azil wajib dibuang. Azil dengan fi'il amr menunjukkan dengan fi'il amr menunjukkan apa? Wajibnya. Ya, wal alif al jaiza arba'an azil. Ya. Alif yang melampaui empat huruf maka buanglah. Ya, mutlak ini. Mutlakon sama saja apakah alifnya asli ataupun alifnya untuk ta'nif ya atau untuk takfir untuk memperbanyak ya. Nanti akan ada dalam contoh-contohnya kadzaka yal manqusi khamisan uzil demikian pula ya manqus apabila ia menempati huruf kelima ya atau lebih uzil wajib dihilangkan wajib dibuang ya ketika untuk nasab ketika hendak menjadikannya isim mansub. Ya, saya ulangi wal alif al jaiza alif yang melampaui huruf keempat wajib dibuang secara mutlak alifnya. Demikian pula yang manqus apabila menempati huruf kelima wajib dihilangkan. Wal hazu fil ya rabi'an ahaqqu min membuang alif pembuangan fil ya rabi'an pada ya yang menempati huruf keempat ahaqqu min itu lebih berhak, lebih pantas daripada qalbin. Membaliknya. Ya, daripada pembalikan. Ya. Wa hatmun qalbu thalithin ya'in. Hatmun itu i'rabnya khabar muqaddam mubtada'nya qalbu. Ini qalbu thalithin ya'in membuang huruf ketiga yang didapati itu hatmun. Ya, wajib. Ulangi wal hadzu fil ya rabi'an ahaqqu min membuang ya ketika menempati huruf keempat itu lebih pantas daripada pembalikan. Kemudian membalik yang ketiga yang ada pada satu isim itu diharuskan. Ya. Artinya kalau ya-nya menempati huruf ketiga maka wajib untuk ya-nya dibalik kepada wawu. Ataupun kalau ya-nya menempati huruf keempat atau lebih, maka lebih pantasnya dibuang. Baik, kita lihat syarahnya. Ya'ni anna al-alifa al-ilhaqi al-maqsurah ke-alifi ta'nifi fi wujubil hafzi. Ya'ni bahasanya, alif al-ilhaq, anna alif al-ilhaqi al-maqsurah ta'alif ilhaq al-maqsurah. InsyaAllah faham ya, alif ilhaq ya, sudah kita sering ulang. Untuk mengilhak satu isim dengan isim yang lain. Alqa ditambahkan di situ alif untuk diilhak dengan Ja'far. Ya, ini bahwasanya alif ulilhak al-maksurah seperti alif ta'nif. Dalam hal apa? Fi wujubil hazfi inkana khamisatan. Dalam hal wajibnya dibuang alif tersebut ketika ia menempati huruf ke-5. Ya, ketika ia menempati huruf ke-5. Seperti habarka. Ya, habarka. Maka ini sini kita dapati alifnya menempati huruf ke-5 ya. Maka dibuang. Kemudian ditambahkan setelahnya. Ya, musyaddadah. Ya, nisbah. Habarki. Ya, diilhak dengan apa ini? Safarjal ya. Safarjal. Wa jawazil hadzi wal qalbi in kanat rabi'atan dan boleh dengan dua sisi yaitu membuang alifnya atau membalik alifnya menjadi wawu apabila alifnya menempati huruf ke-4 apabila alif ilhaq ini apa menempati huruf ke-4 ka'alqa seperti alqa ya alqa. Boleh dengan dua sisi. Kenapa? Karena alif ilhaqnya menempati huruf keempat. Ya, dan huruf keduanya sukun. Masih ingat kan? Pembahasan yang barusan dilewatkan. Alqa boleh dengan dua sisi. Alqi atau alqawi. Ya, alqa boleh dengan alqi atau alqawi. Walakin al-mukhtaruhuna al-qalbu. Hanya saja yang lebih dipilih di sini katanya al-qalbu pembalikan. Alif kepada wawu. Ya. Aksu alif ta'nits berlawanan dengan alif ta'nits. Ya, ini pada alif ta'nits sudah kita lewatkan yang lebih dipilih adalah apa? Dengan membuang alifnya, bukan dengan mengubahnya menjadi wawu. Wa ammal aliful asliyatu, adapun alif asli, ya, wa ammal aliful asli, perlu kita jelaskan, ya, di sana ada tanbih dari al-muradi atau yang lain, saya lupa, tentang al-aliful asli. Arada bil asli al-munqalabu an asli wawin aw ya'in. Lianna al-alifa la takunu aslan ghayra munqalabah illa fi harfin aw shibhihi. Yang dimaksud dengan alif asli adalah alif yang dibalik dari yang aslinya wawu ataupun ya. Nah itu. Alif yang dibalik dari yang aslinya wawu ataupun ya. Lianna al-alifa la takunu aslan ghayra munqalabah illa fi harfin aw shibhihi. Karena alif itu tidak ada yang asli. Ya, tidak ada alif yang asli yang tidak dibalik dari huruf yang lain kecuali pada huruf saja. Nah, itu paham ya mana asliyah. Yani dia dibalik dari yang aslinya bukan alif, aslinya wawu ataupun ya. Karena tidak ada alif yang benar-benar asli kecuali pada huruf atau yang semisalnya. Sehingga anat salisatan kulibat wawan, apabila alif asli ini menempati huruf ketiga, maka ia wajib dibalik kepada wawu. Ya, alson, alson menjadi alsawi, alson, alsawi, fatan, fatawi. Nah itu. Wa in kanat rabi'atan qulibat aidan wawan. Adapun kalau alifnya, alif aslinya menempati huruf keempat, demikian pula dibalik kepada wawu. Ya, malha, malhawi. Ya, warubbama hudzifat, dan kadang-kadang dibuang alifnya sehingga dikatakan malhi. Ya, malhi. Wal awwalu wal mukhtar, yang pertama lebih dipilih, yaitu dengan dibalik alifnya kepada wawu, itu lebih dipilih. Ya. Wa ilaihi asyara biqaulihi walil asliyyi qalbun yu'tama, dan kepadanyalah al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya walil asliyyi qalbun yu'tama. Nah, pada alif yang asli membaliknya kepada wawu lebih dipilih daripada membuang alifnya. Yu'tama yani ikhtar. Yuqalu, dikatakan i'tamaitu syai'a. I'tamaitu syai'a yani ikhtartu, saya memilih sesuatu itu. Wa in kanat khamisatan fa sa'idan, adapun kalau alifnya itu menempati huruf kelima atau lebih, ya, wajib al-hadfu, maka wajib dibuang untuk meringankannya. Seperti pada kamustafi fi mustafa, mustafi pada mustafa. Jadi mustafa kita dapati alifnya menempati huruf ke-5, maka dibuang. Setelah itu ditambahkan ya musyaddadah dan dikasrah sebelumnya. Maka dikatakan mustafi, ya, mustafi. Wa ila dzalika asyara biqauli, dan kepada inilah al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya wal alif al jaiza arba'an azil, alif yang melampaui 4 huruf berarti 5, 6 dan seterusnya, ya, 5, 6 dan seterusnya, itu apa, wajib dibuang. Wal alif al jaiza arba'an azil, siapa faham ya tentang isim yang akhirnya alif asli. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ia menempati huruf ke-3, wajib dibalik kepada wawu. Keadaan yang kedua, menempati huruf ke-4, boleh dengan 2 sisi. Yang lebih dipilih adalah membaliknya kepada wawu. Keadaan yang ketiga, alifnya menempati huruf ke-5 dan seterusnya, maka wajib dibuang. Wa asyara biqaulihi kadza ka yal manqusi ila akhiri ila annahu idza nusiba ila al manqusi fa in kanat ya'uhu thalithatan qulibat wawan wa futiha ma qablaha. Dan beliau mengisyaratkan dengan ucapan beliau kadzaka yal manqus ila akhirih, demikian pula ya manqus sampai setelahnya, yakni khamisan uzil, apabila menempati ya-nya huruf kelima maka harus dibuang. Ini mengisyaratkan kepada bahwasanya apabila nusiba ilal manqus, dijadikan nisbah ya isim manqus, dinisbahkan kepada isim manqus. Fa in kanat ya'uhu tsalitsa, apabila ya'nya menempati huruf ketiga, maka qulibat wawan, wajib dibalik alifnya menjadi wawu. Wa futiha ma qablaha, dan wajib di fathah apa yang sebelumnya. Sama ya hukumnya dengan yang akhirnya alif asliyah, wajib dibalik kepada wawu. Ya. Contoh syajawiyun. Syajawiyun min syajin. Syajawiyun min syajin. Ya. Syajin itu aslinya adalah syajiyun. Syajiyun maknanya hazin, orang yang bersedih hati. Ya. Di'ilal sehingga menjadi syajin. Seperti qadin. Artinya qadiyun. Jadi qadin di'ilal. Ya. Aslinya syajiyun. Di'ilal sehingga menjadi syajin. Sebagaimana qadin. Ya. Sebagaimana apa? Qadin. Maka ketika dijadikan isim mansub, maka di fathah. Syaja. Kemudian alifnya dimunculkan lagi dan diubah menjadi apa? Wawu. Maka dikatakan syajawiyun. Ya, syajawiyun. Wa in kanat rabi'atan hudzifat. Adapun kalau ianya menempati huruf keempat, maka dibuang. Contoh qadiyun. Ya, qadiyun. Fi qadin, pada qadin. Wa qad tuqlabu wawan, dan kadang dibalik menjadi wawu. Ya, qadawiyun. Ini juga ada kemiripan dengan pembahasan yang barusan kita lewatkan pada aliful asliyah. Walau dengan dua sisi ketika alifnya menempati huruf keempat. Tapi pada alif yang lebih rajih adalah dibalik. Pada ya yang lebih rajih atau lebih dipilih adalah apa? Dengan dibuang. Wa in kanat khamisatan fa sa'idan wajib hadzuha. Adapun kalau ya-nya menempati huruf kelima atau lebih, maka wajib dibuang. Ini sama hukumnya dengan yang harus kita lewatkan pada al-alif al-asliyah. Ya, seperti mu'tadiyin dari mu'tadin. Musta'liyin dari musta'lin. Ya. Walhabarka, walhabarka zakarul quradi. Habarka adalah kera jantan ya. Walunsa, dan kera betinanya habarkatun. Kemudian walalqa nabtun. Nah, maksud tumbuhan, tumbuhan. Wahiduhu alqah, mufradnya alqah. Nah, itu insyaAllah jelas ya mana ucapan Ibnu Malik tadi dalam syairnya, li syibhi al mulhiqi wal asliyi ma laha wa lil asliyi qalbun yu'tama. Hukum yang ditetapkan pada alif ta'nits maksurah pun ditetapkan untuk yang semisalnya dari yang mulhaq ataupun yang mulhiq dan yang asli. Kemudian pada yang asli membaliknya kepada wawu lebih dipilih. Dan alif yang melampaui 4 huruf itu wajib dibuang. Ya, demikian pula ia manqus. Ya, apabila ia menempati tempat atau urutan kelima, maka wajib dibuang. Kemudian pembuangan pada ia yang menempati huruf keempat lebih pantas daripada membaliknya kepada wawu. Kemudian membalik yang ketiga, ya, ya'in, ya'in itu maknanya ya'tarid atau yujad, sifat dari salif. Ini membalik huruf ketiga yang didapati, yang muncul, hatmun, harus. Kemudian pada bait berikutnya beliau mengatakan wa ulidal qalbin fitahan wa fa'il wa fu'ilun 'ainahu maftah wa fi'il. Ya. Wa ulidal qalbin fitahan, dan ikutilah pembalikan ini, ya, pembalikan ini dengan fathah, yakni pada sebelumnya. Meskipun enggak tahqiq katanya fathahnya ini mendahului pembalikan. Ya, wa ulidal qalb wa ulidal qalbi infitahan. Ikutilah pembalikan ini dengan fathah sebelumnya. Ya. Kemudian bahasan berikutnya. Ya. Wa fa'il wa fu'il wa fa'il wa fu'ilun 'ainahu maftah wa fa'il. Tadi ya yang pembalikan sudah lewat ya. Wa ulidal qalbi infitahan. Ketika dibalik alifnya atau ya-nya, maka sebelumnya di fathah. Ya. Sebelumnya di fathah. Seperti Asawi, ya, kemudian juga ada yang ya-nya, Qabawi, Syajawi. Kemudian bahasan berikutnya wa fa'il, wa fa'ilun, fa'il yang pertama, kemudian yang kedua fa'il, ainahu maftah. Ainul kalimahnya fathah lah. Ya, ketika dijadikan isim mansub. Wa fi'il, demikian pula fi'il. Fi'il kalau dijadikan fa'il, kalau dijadikan isim mansub, maka dikatakan fa'ali. Gitu. Fu'il, fu'ali. Fi'il, fi'ali. Gitu. Yani annahu idha qulibat ya'ul manqusi wawan wajaba fathu maqablaha. Yani bahwasanya apabila dibalik ya manqus, ya, kepada wawu, maka wajib di fathah. Apa yang sebelumnya? Syajawiyun, Qabawiyun. Nah, ini sudah lewat. Masan berikutnya wa asyara bi qawlihi wa fa'ilun ila akhiri. Kemudian pada masan berikutnya beliau mengisyaratkan dengan ucapannya fa'ilun sampai seterusnya ila annahu idza nusiba ila ma qabla akhiri kasrah wa kanatil kasratu masbuqatan bi harfin wahidin wajib takhfifu bi ja'lil kasrati fathatan. Yaitu apabila dinisbahkan kepada isim yang sebelum akhirnya kasrah, apabila ya, dinisbahkan kepada isim yang sebelum akhirnya kasrah, wa kanatil kasrah masbuqatan bi harfin wahid, dan kasrahnya didahului oleh satu huruf, ya wajib takhfifu, maka wajib ditakhfif, diringankan, bi ja'lil kasrati fathatan, dengan mengubah kasrahnya menjadi fathah. Ya, fa yuqalu fi namir, maka dikatakan pada namir ketika dijadikan isim mansub, ya, namari. Ainul kalimahnya mimnya diganti yang tadinya kasrah menjadi fathah untuk meringankan. Namari. Wa fi du'al, pada du'a, pada du'il, ini kan kita dapati sesuai dengan apa yang disebutkan dalam keterangan di atas. Iya. Dinisbahkan kepada isim yang sebelum akhirnya kasrah. Iya. Kemudian kasrahnya didahului oleh satu huruf, maka diringankan, diubah kasrahnya menjadi fathah. Pada du'il, du'ali. Iya. Abul Aswad ad-Du'ali itu kan. Kemudian pada ibil jadi ibali, diubah diganti, iya, kasrah pada ba menjadi fathah. Du'al, ya, du'il, itu du'aibah, kabni irs, binatang kecil seperti ibnu irs sejenis musang. Ya, kadang juga dinamai dengannya satu kabilah dari Kinanah, yang dari situlah Abu Aswad ad-Du'ali berasal. Ya, insyaAllah faham ya. Wa fa'il, wa fu'il, aynahuma iftah wa fa'il. Fa'il, fu'il, fi'il, ini mengisyaratkan kepada apa? Pada isim-isim yang sebelum akhirnya dikasrah. Fa'il, fu'il, fi'il. Ya. Kemudian sebelum kasrah ini ada satu huruf kan, lam. Maka ketika dijadikan isim mansub, diubah, diganti, kasrahnya menjadi apa? Menjadi fathah. Pada fa'il namir tadi kan, numari. Fu'il du'il, du'ali. Pada fi'il ibil, ubali. Ya, dan seterusnya. Kita ambil satu lagi ya. Waqila fil marmiyi marmawiyun. Waqila fil marmiyi marmawiyu. Wakhtira fi isti'malihim marmiy. Dikatakan pada semisal marmi, marmawiyu. Marmawiyu. Ya. Wakhtira fi isti'malihim marmi, hanya saja dipilih pada penggunaan mereka marmi. Jadi isim yang seperti marmi itu boleh dengan dua sisi, ada dua sisi ya. Marmawi ada marmi, dan marmi lebih dipilih. Dan marmi itu adalah isim maf'ul, aslinya apa? Marmuyun. Iya, marmuyun. Marmuyun. Di situ ada wawu sukun datang setelah ya, maka diubah menjadi ya. Kemudian dilebur dan wawunya diganti harokatnya dengan kasrah untuk menyelamatkan ya-nya, sehingga dikatakan marmi. Ya, semisal itu banyak ya. Manfi. Qad sabaqa annahu idza kana akhiru al-ismi ya'an musyaddadatan masbuqatan bi aktsara min harfaini wajaba hadzuha fil nasab. Telah lewat. Yaitu apabila akhir isim itu adalah ya yang bertasydid, apabila akhir isim adalah ya yang bertasydid, kemudian ya tersebut didahului ya oleh aktsar min harfaini, oleh lebih dari dua huruf. Didahului oleh tiga huruf atau lebih dari kursi ya. Ya. Kemudian juga yang lainnya. Wajib hadzuha fi nasabi, maka wajib dibuang pada nasab. Fa yuqalu fi Syafi'i, maka dikatakan pada yang dinisbahkan kepada Syafi'i, Syafi'iyun. Yang dinisbahkan kepada marmi, marmiyun. Dibuang dulu ya-nya diganti dengan ya yang baru, ya nisbah. Ya. Wa asyara huna ila annahu idza kanat ihdal ya'aini aslan wal ukhra zaidatan فمن العرب من يكتفي بحذف الزائد منهما. Dan beliau di sini mengisyaratkan kepada bahwasanya apabila salah satu ya-nya asli dan yang lainnya tambahan, ya seperti marmi itu kan salah satunya asli, salah satunya tambahan. Karena marmi asli marmuyun. Wawu itu adalah tambahan pada bentukan isim maf'ul kan, maf'ul, wawunya tambahan. Marmuyun ya-nya asli, wawunya yang dibalik kepada ya yang dilebur sehingga menjadi marmi, itu wawunya wawu tambahan. Ya. Di sini beliau mengisyaratkan kepada bahwasanya apabila salah satu ya-nya asli dan yang lain tambahan seperti pada marmi, maka di antara orang Arab ada yang mencukupkan bihadzi zaidi minhuma dengan membuang huruf tambahannya saja. Huruf aslinya ya-nya tidak dibuang. Wa yubqil asliyata wa yaqlibuha wawan, dan menetapkan ya aslinya dan membaliknya kepada wawu. Sehingga dikatakan oleh sebagiannya pada contoh marmi, marmawi. Marmawi. Tidak dibuang huruf aslinya. Ya. Hanya saja dibuang, diganti menjadi wawu. Kemudian setelah itu ditambahkan ya nasab. Wahia lughatun qalilah. Hanya saja itu lughah yang sedikit. Ya, lughah yang sedikit. Wal mukhtaru al-lughatul ula. Dan yang lebih dipilih adalah lughah yang pertama. Itu membuang. Ianya menjadi marmi. Wahiy al-hafu sawaun kanata zaidataini amla. Yang lebih dipilih adalah pembuangan. Sama saja apakah kanata zaidataini amla, apakah dua ya-nya semuanya tambahan ataupun salah satunya asli. Fataqulu fi Syafi'i, maka dikatakan pada Syafi'i, Syafi'iyun, dan pada marmi, marmiyun. Pada marmi, marmiyun. InsyaAllah ini bisa difahami ya. Cukup sampai sini. Subhanallah bihamdik. Shalallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.